Mitra Bisnis Quick Yan Gi berpandangan berbagai kekacauan dalam sistem ketatanegaraan serta demokrasi nasional pasca amandemen UUD 45 sebanyak 4 kali hingga menghasilkan apa yang disebut sebagai UUD 2002 hanya bisa diselesaikan oleh pimpinan negara yang berani mengembalikan konstitusi nasional kepada UUD 45 sebelum diamandemen. Menurutnya, langkah-langkah berani itu hanya bisa dilakukan oleh pimpinan negara bertangan besi serta menjalankan model diktatorial. Mengingat akan ada banyak perlawanan, baik itu dari sisi internal maupun eksternal bangsa Indonesia. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, sekarang kita berbincang dengan Quick Yanji. Baik Pak Quick, apakah syarat utama bagi pimpinan nasional yang bertangan besi itu adalah diktator yang baik, agar proses kembalinya kita kepada UUD sebelum diamandemen bisa berjalan mulus? Iya betul. Makanya itu, nah ini yang ingin saya katakan. Tangan besi itu hanya bisa baik, hanya bisa produktif, bisa memperbaiki segala-galanya kalau diktatornya baik. Taruhannya di situ, kalau diktatornya nggak baik ya tambah kacau. Jadi sekarang berani atau tidak mengambil risiko itu. Kalau menurut pendapat saya berani, oleh karena sekarang sudah kacau. Nah, menurut sisi Bapak, bisakah model pemilihan langsung sekarang ini menghasilkan pimpinan nasional yang seperti itu, Pak Kwi? Bisa, akan tetapi kan bisa dilakukan, akan tetapi terus untung-untungan kan. Presidennya ini kan dipilih oleh rakyat, gubernur oleh rakyat, bupati oleh rakyat. Lah rakyatnya yang tidak berpendidikan, tidak mengerti apa-apa, lalu memilih semuanya itu atas dasar iklan. Uang mereka ada yang langsung disogok, satu suara sekian, ada yang memasang poster. Saya tanya kepada beberapa bupati saya, dalam diskusi saya mengatakan bahwa ini salah satu pencuatan demokrasi ini kan, ini bagaimana pemimpin bangsa Indonesia kok lalu menjadi tidak humble lagi, kok tidak sederhana lagi, mereka mengeluarkan uang banyak sekali keliling Indonesia, menyombongkan diri, aku ini orang hebat, pilihlah aku, itu aneh kan, kok bisa menjadi orang sombong, dan itu yang dipilih. Ketika saya mengatakan demikian di hadapan beberapa anggota DPR yang terpilih di daerahnya, mereka mengatakan, tapi kalau tidak begitu nggak dipilih Pak, ini sudah terbukti bahwa yang keluar ruang pasang poster, pasang macam-macam itu yang itu kepilih semuanya gitu. Kalau pemilihan didasarkan atas faktor-faktor seperti itu, ya lalu kacau balau kan. Bukan orang yang paling kompeten yang duduk di atas. Demikian Quick Yanji. Beni Rahmadi, Pas FM.